Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu babul murur baina yadayil musalli, bab tentang lewat di hadapan orang yang sedang salat. Hadis ke-103 An Abi Jahm bin Simmati Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يكف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Dari Abu Jahm ibn Simmati Al-Ansari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia menuturkan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang yang lewat di depan atau di hadapan orang yang solat mengetahui dosa hal tersebut, maka lebih baik dia berdiri selama 40 daripada dia lewat di hadapan orang yang sedang salat. Kemudian rawi Abu Nadar mengatakan, saya tidak tahu apakah ia mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Jadi saya ulangi, dari Abu Jahm ibn Simmati Al-Ansari, semoga Allah meridainya, ia menuturkan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang yang lewat di hadapan, di depan orang yang solat mengetahui dosa apa yang akan dia dapatkan, maka lebih baik dia berdiri menunggu selama 40 daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian rawi mengatakan, Abu Nadar mengatakan, saya tidak tahu ia mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya orang yang sedang sholat adalah orang yang berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ia bermunajat dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada orang yang lewat, ya, di hadapan orang yang sholat, maka ini memutuskan, ya, munajatnya orang tersebut dan bisa membuyarkan konsentrasi orang tersebut di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya, ya, dosa orang yang lewat di hadapan orang yang sholat ini termasuk orang dosa yang besar, karena hal tersebut akan, ya, mengurangi kesempurnaan, ya, orang yang sholat ketika dia lewat di hadapan orang tersebut. Nah, di dalam hadis ini pun disebutkan bahwasanya seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu tahu, ya, dosa yang akan dia dapatkan, tentu dia akan lebih memilih untuk berdiri, ya, menunggu dalam waktu yang cukup panjang daripada dia harus melewati, ya, di hadapan orang yang sedang sholat. Nah, hal ini apa? Menjadikan, ya, bentuk peringatan dan juga untuk menjauhi hal tersebut, yaitu, ya, lewat di hadapan atau di depan orang yang sedang sholat, karena termasuk di dalam dosa besar. Nah, dari hadis ini, ya, ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah tahrimul murur baina yadayil musalli. Jadi diharamkan bagi kita untuk lewat di hadapan atau di depan orang yang sedang sholat. Idza lam yakun lahu sutrah. Kalau orang yang sholat itu tidak ada sutrah ataupun pembatas. Ya. Awil murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutrah. Ataupun dia itu lewat di hadapan orang yang sholat. Ya, kalau antara orang yang sholat ya, dan dengannya itu ada sutrah. Nah, yang dimaksud dengan sutrah di sini adalah pembatas. Ya, pembatas orang yang sholat ya, yang itu berada di depan tempat sujudnya. Ya, yang itu apa? Sebagai pembatas supaya orang itu tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, walaupun nanti para ulama ya berbeda pendapat apakah sutrah ini satu hal yang wajib ataukah itu satu hal yang ya sunnah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah wujubul ibtiad anil mururi baina yadayhi li hadzal wa'id asyadid. Jadi wajibnya untuk menjauhi atau meninggalkan ya, untuk tidak lewat di hadapan orang yang salat karena ancaman yang sangat berat. Ya, artinya apa? Ya, lebih baik seseorang itu menunggu dalam waktu yang lama daripada apa? Dia harus lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Karena apa? Dosa yang sangat besar. Nah, kemudian yang ketiga, annal aula lil musalli alla yusalli fi tariqin nas. Ya. Nah, yang lebih utama bagi orang yang sholat, dia tidak sholat ya di tempat ya jalan yang dilalui orang. Nah, tentu apa? Ini dari kedua belah pihak. Yang pertama adalah ya larangan untuk kita tidak boleh ya melewati orang yang sedang sholat atau melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Kemudian juga orang yang sholat juga harus memilih apa? Tempat. Ya, jangan sampai dia sholat ya di mana itu ya tempat banyak dilalui oleh orang. Misalkan tempatnya apa sholat di dekat pintu misalkan seperti itu. Di mana pintu itu banyak orang yang lalu lalang seperti itu. Nah, wa fil amkinati allati la budda lahum minal murur biha, dan pada tempat-tempat di mana ya memang harus orang itu lewat di tempat itu. Ya. Li'alla yu'arridu salatahu lin-naqsi wa yu'arridu al-maru lil-ithmi, supaya ya orang yang sholat itu tidak kehilangan kesempurnaan sholatnya dan juga tidak menjerumuskan orang yang lewat itu ke dalam dosa seperti itu. Nah, sehingga apa perlu antara orang yang sholat ya memperhatikan apa tempat-tempat di mana dia sholat ya supaya apa tidak dilalui ya atau dilewati orang yang lewat seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, di dalam hadis ini disebutkan tentang keraguan rawi yang bernama Abu Nadar berkaitan dengan 40. Apakah yang dimaksud adalah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun? Nah, akan tetapi apa? Ya, kuantitas itu bukanlah sesuatu yang dimaksudkan dan itu bukan sekedar pembatasan. Ya, tetapi yang dimaksudkan adalah al-mubalaghah fin nahyi. Jadi apa? Ya, larangan yang sangat kuat. Ya, larangan yang sangat kuat seperti itu. Nah, dan di dalam bahasa Arab hal seperti ini banyak digunakan. Ya, banyak digunakan. Artinya apa? Penggunaan angka itu menunjukkan bukan pembatasan dalam sisi kuantitas, tetapi menunjukkan sesuatu yang sangat banyak seperti itu. Ya, sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan intastaghfiru lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Jika ya mereka ya meminta ampun 70 marrah ya selama apa sebanyak 70 kali. Falan yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan apa mengampuni dosa mereka. Nah, 70 marrah, 70 kali ini itu tidak menunjukkan apa pembatasan dalam jumlah kuantitas, tetapi sebagai bentuk ungkapan untuk menunjukkan saking banyaknya. Nah, demikian pula kalau kita melihat di dalam sebuah hadis, ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, 70 ribu itu bukanlah apa? Pembatasan. Ya, 70 ribu itu bukanlah apa? Pembatasan. Ya, tetapi apa? Itu menunjukkan apa? Ya, satu hal yang sangat banyak. Karena kalau 70 ribu mungkin ya sudah habis dulu gitu kan. Artinya orang yang hidup belakangan tidak akan kebagian kalau 70 ribu seperti itu. Ya. Karena sifat-sifat yang pertama adalah apa? Mereka orang yang tidak meminta ruqyah. Ya. Kemudian mereka orang yang tidak meminta pengobatan yang disebut dengan al-kay, dan mereka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu pembatasan, ya berarti apa? Ya, orang yang memiliki ketiga sifat itu tentu tidak akan masuk kalau dia hidup pada ya zaman setelah kenabian. Ya, artinya kalau jumlah sahabat saja mungkin ya sudah termasuk di situ. Berarti apa? Orang yang hidup setelah masa sahabat dan seterusnya mungkin tidak akan masuk ke dalam golongan. Sehingga apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu tidak ada apa manfaatnya. Ya, tetapi 70 ribu itu menunjukkan sesuatu yang sangat banyak atau saking banyaknya. Jadi ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan catatan ketika memenuhi tiga hal tersebut. Ya. Nah, jadi apa di dalam hadis ini ya, penggunaan kalimat arba'in atau ya 40 itu tidak menunjukkan satu kuantitas dalam jumlah yang terbatas. Tetapi ini menunjukkan apa al-mubalaghah fin nahi. Jadi larangan yang sangat seperti itu. Nah, apalagi kalau kita melihat ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lakana ayyakifa ya 100 amin khairan min al-khutwati allati khataha. Jadi lebih baik orang itu berdiri selama 100 tahun daripada dia harus melewati atau melangkah melewati orang yang sedang sholat. Nah, berarti di sini ada perbedaan. Hadis yang sedang kita bahas adalah 40, ya, sedangkan hadis yang tadi adalah 100 tahun. Nah, berarti apa? Itu sebetulnya bukanlah pembatasan. Nah, kemudian yang kelima, amma fi Makkah, adapun di Makkah, ya, dalam hal ini di Masjidil Haram, faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Law shalla al-musalli fil masjidi wan nasu yatufuna amamahu lam yuqrah, ya, sawa'un marra man amamahu rajulun aw imra'atun." Ya, jadi kalau di Mekah dalam di Masjidil Haram, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, seandainya seseorang itu salat di Masjidil Haram, kemudian orang-orang itu bertawaf, ya, mengelilingi Ka'bah di depannya, maka hal itu tidak dimakruhkan, ya. Walaupun atau sama saja antara yang lewat itu laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Nah, artinya apa? Dalam hal ini termasuk di dalam pengecualian seperti itu. Karena nanti, ya, ketika seorang melakukan umrah ataupun haji seperti itu dan sholat menghadap Ka'bah, itu ada area yang memang dikosongkan untuk orang melakukan apa? Melakukan tawaf. Ya. Nah, di belakang area itulah baru seseorang boleh untuk sholat. Nah, ketika itu apa? Itu dikecualikan sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-104. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza bayna yadayhi falyadfa'hu فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. Nah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia menuturkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu di antara kalian solat, ya, menghadap pembatas yang membatasinya dengan orang-orang, kemudian ada orang yang ingin lewat, ya, di antara dirinya dengan pembatas tersebut, maka fal yadfa'hu, maka tahanlah, cegahlah. Kalau dia itu tidak mau, fal yuqatilhu, maka perangilah, karena ia itu adalah syaitan. Ya, jadi bukan fisiknya syaitan, tetapi apa? Ya, perbuatannya seperti apa? Seperti syaitan, seperti itu. Nah, di dalam hadis ini, ya, dikisahkan atau diberitakan kalau seseorang itu masuk ke masjid, kemudian dia sholat, kemudian setelah itu dia meletakkan di hadapannya sutrah atau pembatas, ya, yang membatasi dengan orang-orang, ya. Nah, kemudian apa? Ya, supaya tidak mengurangi kesempurnaan sholatnya, ya, karena ketika itu dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala bermunajat, ya. Nah, ketika ada orang yang lewat, ya, di hadapannya, maka apa? Ketika itu dianjurkan atau diwajibkan untuk apa? Untuk menahannya. Menahannya dengan cara yang paling mudah. Ya, dengan cara apa? Yang paling mudah. Nah, kalau orang tersebut tetap ngotot untuk lewat, ya, maka apa? Ketika itu berarti dia sudah melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Nah, sehingga apa? Ketika dalam kondisi seperti itu, ya, orang tersebut dalam posisi orang yang, ya, memusuhinya. Sehingga ketika itu dia harus diperangi. Ya, diperangi itu maksudnya apa? Ditahan dengan kuat dengan tangannya, karena perbuatan orang tersebut termasuk di dalam perbuatan syaitan. Nah, jadi apa? Pertama kali menahannya dengan cara yang lemah lembut, yang baik, tidak menyakiti, ya, seperti itu. Tetapi seandainya terus memaksa, ya, terus memaksa, maka apa? Ya, kita harus menahannya dengan kuat, seperti itu. Ya, kenapa? Karena ketika dia memaksa, dia sudah melakukan perbuatan yang, ya, zalim, berlebihan, dan perbuatan itu termasuk apa? Ya, termasuk perbuatan syaitan. Karena orang-orang seperti ini, mereka adalah orang yang menginginkan kerusakan di dalam ibadah atau peribadatan yang dilakukan oleh orang lain, dan itu sebagai bentuk talbis, mengacaukan, ya, mengacaukan orang yang sedang sholat, seperti itu. Ya, walaupun juga tidak bisa dibuat main-main, ya, seperti itu. Ya, lewat kemudian tahan, melihat seperti itu. Tidak, ya, seperti itu. Jadi apa? Ya, ketika dia itu sudah ditahan, ya, dia mencari apa? Jalan yang lainnya, seperti itu. Ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa hukum yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah masyru'iyatu sutrah lil musalli liyaqiya salatahu minan naqsi awil qat'i. Jadi disyariatkannya, ya, bagi orang yang salat itu membuat sutrah atau pembatas untuk menjaga salatnya dari ketidaksempurnaan atau apa, terputus salatnya. Kemudian yang kedua adalah masyru'iyatu qurbihi minha. Jadi disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada sutrah atau pembatas. Nah, sutrah ini memang, ya, dianjurkan, ya, benda yang tegak, ya, benda yang terlihat tegak, minimal adalah apa? Satu hasta, seperti itu. Nah, seandainya memang tidak ada benda lain, ya, maka apa? Boleh untuk menggunakan benda yang kurang dari itu, ya, seperti tas, ya, ataupun mungkin ada barang tertentu, ya dan lain sebagainya, seperti itu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sutroh ataupun pembatas. Atau juga kita bisa menggunakan tiang, tembok yang ada di masjid, ataupun punggung orang yang sedang sholat, seperti itu. Nah, itu termasuk di dalam apa? Sutroh ataupun pembatas yang akan membatasi dengan orang-orang yang lewat, seperti itu. Nah, kalau ya sudah ada sutroh, maka apa? Dianjurkan untuk mendekati sutroh, ya, supaya apa? Liyatamakkana man radda mayyamurru bainahu wa bainaha. Ya, seandainya ada orang yang lewat, itu apa? Dia bisa untuk apa? Untuk menahannya, seperti itu. Walialla yadiqu alal marati, dan ya istilahnya apa? Ya, untuk mempersempit, ya, apa namanya, orang yang lewat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahrimul murur bainal musalli wa bainas sutratihi li'annahu min amali syaitan. Jadi diharamkannya lewat, ya, di hadapan orang yang sedang sholat atau di antara orang yang sedang sholat dan sutrahnya atau pembatasnya, karena itu termasuk dalam perbuatan syaitan. Kemudian yang keempat adalah, ya, menahan orang yang hendak lewat di antara orang yang sholat dan sutrahnya, wa yakunu bi isyaratin. Pertama, bisa dengan menggunakan isyarat, ya, seperti itu, atau dengan menggunakan atau mengucapkan tasbih terlebih dahulu, ya. Nah, jadi banyak cerita tentang masalah ini, ya, ketika orang yang sholat itu memberikan isyarat begini, itu disangkanya mengajak salaman. Nah, akhirnya apa, orang yang lain itu juga salam. Ya, tentu ini bukan pada tempatnya, ya, seperti itu. Artinya apa, ini sebagai bentuk isyarat supaya apa, orang tersebut tidak lewat. Nah, jadi jangan salah sangka, jadi jadi sampai nanti orang mengulurkan tangan dia salaman. Ya. Nah, kalaupun tidak, diawali dengan apa, mengucapkan tasbih, ya, tasbih subhanallah, seperti itu, ya. Artinya apa, ketika itu memberitahu bahwasanya dia dalam keadaan apa, salat, seperti itu. Nah, kalau dia tidak mampu, ya, untuk menghalanginya, ya, seperti itu, ya, dan dia terus memaksa, ya, untuk melewati tersebut, maka apa, ketika itu bolehlah dia untuk apa, menghalanginya dengan keras, karena ketika itu dia sudah melampaui batas. Sehingga Al-Qadi Iyad rahimah ta'ala, beliau mengatakan, wal ittifaku ala annahu la yajuzu lahu al-masyu fi maqamihi ila raddihi li'anna dhalika fi salatihi ashaddu min mururihi alaihi. Ya. Nah, jadi apa? Satu hal yang disepakati, ya, bahwasannya apa? Tidak boleh bagi seseorang itu apa? Ya, dia itu lewat di hadapan orang yang sedang sholat, apalagi ketika dia mencoba untuk apa? Ya, untuk menghalanginya. Nah, li'anna dhalika fi sholati ashaddu min mururihi ala alaihi. Jadi apa? Ketika dia itu lewat dengan cara memaksa, maka itu jauh lebih besar, ya, dosanya daripada ketika orang itu menahan, ya, artinya dia melakukan gerakan di dalam sholatnya. Nah, kemudian yang kelima, annal madfu lau tasabbabu mautuhu minad daf'i falaysa 'ala ad-dafi dhanbun wala qawadun. Nah, ketika misalkan dia itu memaksa untuk lewat kemudian dihalangi, mungkin sampai terjatuh kemudian mengakibatkan orang itu meninggal, misalkan begitu, ya. Nah, menurut ya hadis ini apa? Falaysa 'ala ad-dafi dhanbun wala qawadun. Jadi orang yang sholat yang menahan itu tidak ada apa? Tidak ada dosa dan juga tidak mendapatkan siksa. Kenapa? Li'anna daf'ahu ma'dhunun fihi. Karena menghalanginya adalah sesuatu yang diizinkan. Nah, Artinya apa? Akibat dari perbuatan itu, maka dia bukan atau tidak menjadi tanggungannya, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah al-hikmatu fi raddihi alla yaqa'a fi shalati khalalun wa li alla yaqa'a al-maru fil ismi. Nah, jadi menghalangi itu dengan hikmah supaya ya salatnya itu ya sempurna dan tidak ada kekurangan, dan juga apa? Menghalangi orang yang lewat itu dari perbuatan apa? Dosa. Ya, artinya apa sebetulnya apa? Ketika itu dihalangi, ya itu sebetulnya menyelamatkan orang yang lewat itu dari perbuatan apa? Perbuatan dosa seperti itu. Ya. Nah, kemudian ma taqaddama min daf'il mar wa muqatalatihi wa adamud dimam fi dzalika liman ja'ala amamahu sutrah. Nah, artinya apa? Ya. Orang yang menahannya, orang yang menahan orang yang lewat dan berusaha untuk ya muqatalah, untuk memeranginya, dan tidak ada jaminan atau tanggungan bagi orang tersebut, ya itu berlaku bagi orang yang dia itu apa, antara dirinya dan tempat sujudnya itu ada sutrah. Nah, jadi kalau orang itu sudah sutrah, sudah memasang sutrah pembatas, kemudian ada orang yang lewat, kemudian dia halangi, dia tahan, kemudian dengan perbuatan itu menyebabkan orang itu jatuh kemudian meninggal misalkan seperti itu, maka apa, ya hal itu bukan menjadi tanggungannya. Nah, fa amma ma lam yaj'alu sutrah falaysa lahu hurmah li'annahu mufarrid fi dzalika kama huwa mafhumul hadis. Tetapi seandainya dia itu tidak memasang sutrah, maka tidak ada baginya hurmah, kehormatan, karena orang tersebut sudah mufarrid, melakukan apa, kelalaian dalam hal tersebut seperti itu, sebagaimana yang difahami dalam hadis ini. Nah, kemudian yang ke-8, anna mudafa'ata kulli sa'ilin takunu bil ashal fal ashal. Jadi di dalam menahan orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu dengan cara yang paling mudah, kemudian seterusnya. Jadi jangan sampai langsung apa, ditahan dengan keras, ya. Nanti bisa difahami apa, disalahpahami, ya. Ini ngajak gelut atau apa, begitu kan, begitu. Nah, jadi dengan cara yang paling mudah dulu, ya, dengan ucapan tasbih atau isyarat seperti itu, ya. Nah, begitu. Nah, ini kadang-kadang yang banyak disalahpahami, ya, seperti itu. Ya, karena mungkin ya itu apa, terpengaruh oleh tradisi, ya, tradisi di kita. Kadang-kadang ada orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu, ya, bukan dengan cara berjalan, tetapi dengan cara apa? Ya, membukungkan pundaknya, seperti seseorang yang jalan di hadapan seorang raja atau orang tua seperti itu. Nah, walaupun cara berjalannya seperti itu, ya tetap saja sama dosanya begitu, ya. Tetap sama dosanya seperti itu. Nah, gitu kan. Jadi walaupun dengan cara seperti itu, dengan maksud untuk menghormati orang yang sholat, tapi karena dia tetap sholat di hadapannya, maka apa, hal itu masuk di dalam kategori dosa yang sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, zahabal jumhuru ila annahu law marra wa lam yadfa'uhu fala yanbaghi lahu ay yaruddahu li anna fihi i'adatun lil murur. Jadi kalau orang itu sudah lewat, ya, dan kita tidak sempat untuk menahannya, maka apa, ya sudah, dibiarkan. Jangan apa orang itu nanti ditarik lagi ke tempat semula, ya, karena nanti apa, dia akan melewati dua kali seperti itu. Nah, kalau sudah kepalang misalkan sudah lewat, ya sudah seperti itu, ya. Nah, begitu. Nah, kemudian yang ke-10, wa dzakara Ibnu Daqiq al-Aid annal musalli yukhtasu bil ismi dunal mar idza lam yakun lil mari manduhatan 'alal murur. Nah, jadi apa, Ibnu Daqiq mengatakan orang yang sholat itu dia bisa berdosa, ya, sedangkan orang yang lewat tidak berdosa kalau apa, dia tidak memberikan keluasan, kelapangan untuk orang yang lewat seperti itu. Ya, artinya apa, sengaja sholat di pintu misalkan. Nah, itu kan jadi orang susah mau keluar lewat mana seperti itu. Nah, justru apa, yang berdosa itu orang yang orang yang sholat. Kenapa? Karena dia apa? Tidak memberikan ya kesempatan ataupun satu jalan untuk orang-orang lewat seperti itu. Ya. Nah, waqala yastarikani fil ismi idza kana lil mari manduhatan wa ta'arrada lahu al musalli. Tetapi kalau di situ ada jalan yang memang apa? Cukup luas dan lain sebagainya, ada celah untuk orang yang lewat, maka apa? Kalau orang itu tetap lewat di hadapan orang yang salat, maka yang dosa adalah apa? Kedua-duanya. Ya, jadi orang yang salat juga ya, apa namanya? Dosa, orang yang lewat juga apa? Berdosa. Nah, idza kana al-amal fi sholati lil maslahatiha fa innahu la yankusuha wa la yubtiluha. Nah, jadi gerakan di dalam salat kalau itu dilakukan karena kemaslahatan salat, maka itu tidak mengurangi kesempurnaan dan tidak membatalkan salat. Li'annahu syai'un jaizun. Karena hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi setiap gerakan yang dilakukan untuk kemaslahatan sholat, maka apa? Hal itu tidak membatalkan walaupun gerakannya itu apa? Lebih dari tiga kali. Ya, seperti pada penjelasan lalu kita jelaskan, ketika misalkan kita sholat kemudian ada orang yang akan masuk, kemudian kita membukakan pintu. Nah, maka apa? Membukakan pintu itu ya dilakukan untuk kemaslahatan sholat. Kenapa? Karena kalau dia itu sedang sholat kemudian ada orang yang mengetuk, akan apa? Akan mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Nah, ketika dia membukakan, ya kemudian apa? Itu akan apa? Akan menghilangkan hal-hal yang akan mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Nah, sehingga apa? Perbuatan atau gerakan itu sesuatu yang dibolehkan untuk kemaslahatan sholat, dan itu tidak akan mengurangi kesempurnaan, apalagi membatalkan sholat itu sendiri seperti itu. Ya, termasuk misalkan kalau misalkan kita lagi sholat kemudian ada binatang yang akan membahayakan kita. Nah, maka kita boleh untuk apa? Membunuhnya seperti itu. Tetapi yang penting tidak boleh untuk berbicara seperti itu, ya jangan sampai ketika mukul mampus kamu. Nah, berarti itu batal sholatnya, gitu kan? Nah, yang penting tidak berbicara seperti itu. Ya, nah inilah dua hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan tambahan informasi bagi kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasabihi wa akhir da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin.